kepadaku. Ku tanya mengapa kau membisu, coba kau ungkapkan isi hatimu. Ku lelah mencoba semua, segala cara. Kau coba pedulikanku, ku rela semua.